Faslun yang baru, asal yang baru, fi afrasihi wadabat wadawab wadawabati wadawabihi wasilahihi. Pasal yang baru terkait afrasnya Nabi, ya, farasnya Nabi, kuda-kudanya Nabi, penjelasan tentang berbagai jenis kuda-kudanya Nabi, kemudian dawabah, ya, jamak dari apa? Dabbah. Ya, kalau dabbah itu, walaupun dabbah itu kan isim fa'il dari dabbah ya dubu, yang melata ya, yang berjalan di muka bumi. Nah itu, tapi kalau menurut suatu bangsa yang pakai bahasa Arab, dabbah itu diitlakan hanya kepada himar. Atau ada yang mengatakan himar dan kendaraan lainnya dari tunggangan, kuda gitu. Tapi biasanya himar sama kuda. Himar itu apa namanya? Bahasa Indonesia-nya keledai. Ya, keledai. Nah, ini penjelasan tentang itu. Wasilahihi, senjata. Ya. Baik. Padahal dibaca di sini. Ya. Syekh ya. Yusuf. Malakahu, bukan malaki itu. Wa awwalu farasin malakahu, malakahu as-sakbu. Kan awal itu mubtada, as-sakbu khobar. Bifatisini al-muhalati wa iskani. Iya, ma'atub ke fathah. Fathah kan majrur dengan ba. Muwahhada. Farasin. Goza yakzu, jangan tasdid. Goza yakzu. Wa farasun akharu. Sabikun. Farasun. Murtajizu. Shahidalahu. Sabit. Sabit. Itu dibaca itu Pak Yusuf, diputar di bawah sakbu. Kenapa dinamakan sakbu? Sumia bidalika. Sumia. Sumia bidalika li syar'ati. Surah. Li syar'ati. Fa inna al-farsha. Fa inna al-farsha. Ida kana khafifun. Khabar kana khafifal. Jari sakbun wa faidun kan sikabil ma'i taib unzur al-nihayat taib. Pasal tentang ya afras, berbagai kuda Nabi dan dawabihi. Ya, dawab itu jamak dari dabah, bisa kita artikan himar. Ya. Karena ini nanti tergantung penggunaannya oleh bangsa apa. Biasanya bangsa Arab menggunakannya hanya ke makna himar. Ada yang mengatakan himar dan kuda. Kalau di Indonesia nggak ikut-ikutan, karena kita nggak pakai bahasa Arab, ya, bahasa kita. Jadi nggak jelas penggunaan dabbah itu di kita itu sebagai apa. Ya, kita cuma mengikuti orang-orang Arab. Nah, ya, karena li Rasulullah SAW afrasun. Ya, Rasulullah SAW memiliki berbagai kuda. Fa'awwalu farasin malakahu. Ya, maka kuda awal-awal yang pertama kali beliau miliki namanya Sakbu. Ya. Nah, itu dinamakan Sakbu lisur'ihi, lisur'atihi, karena kencangnya dia. Cepat larinya. Ya. Fa innal faras idza kana khafifal jari. Nah, kuda itu kalau dia ringan jalannya, maksudnya kalau dia lelet, ya. Kalau dia ringan jalannya, kalau dia lelet, apa sih bahasa Indonesia lelet? Lambat, ya. Fahuwa sakbun. Ya. Kalau dia kuda itu lelet, oh bukan. Ringan, jalannya ringan. Jalannya ringan. Kok jadi lelet sih? Ringan kan ringan khafif ringan ya. Kalau ringan jalan berarti kencang ya. Kok jadi ya? Maka dia sakbun. Sakbun itu cepat. Ya. Ya wa faidun. Dan dia itu faid tumpah. Kan sika bilma seperti tumpahnya air. Kan tumpahnya air cepat kan? Bujus. Nah, kayak kuda gitu, sakbun. Nah, sakbun ini dengan dipatahkan sin yang muhmalah, ya, yang tanpa titik, dan disukunkan kaf, sakbun bil muwahadah dengan satu titik, ya, di bawah. Ini orang Arab biasa penggunaan ini seperti itu, ada keterangan apa namanya muhmalah, karena zaman dulu nggak ada titik-titik, titik-titik itu nggak ada. Ya, misalkan huruf ba, ya antum kira-kira aja itu huruf ba, huruf ta, apa huruf sa, apa huruf ya, gitu aja. Makanya dikasih keterangan muhmalah, ya. Ya, apa biasanya begitu. Ini dikasih keterangan begini, itu mengikuti zaman dulu. Ya, Hajat bin Yusuf yang mengisi titik harokat di Quran. Itu ya, jasanya Hajat bin Yusuf. Tapi dikafirkan ya sama para ulama ya, ulama salaf. Ada yang enggak mengkafirkan. Dilawan sama sahabat ya, sama banyak sahabat ya. Ya, Husain. Kalau Husain bukan Hajat, siapa? Ngelawan siapa Marwanto? Yazid. Nah, Yazid. Kalau Hajat yang lawan Abdullah bin Zubair ya. Ibnu Makhramah. Nah, radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Nah, kemudian wa kana agharra muhajjalan, dan kuda ini ya mukanya wajah ya. Kalau hewan wajah apa muka sih? Ya, mukanya atau wajahnya berwarna putih. Ya. Itu. Dan kakinya juga itu. Talqul yamin cepat larinya. Kalau dikatakan talqul yamin cepat larinya. Nah, wa huwa awwalu farasin ghaza alaih. Itu adalah kuda awal-awal yang Nabi berperang dengannya. Artinya ini kuda yang pertama kali dia termasuk diantara yaitu si Sabat ini. Nama kudanya Sakbun. Inilah yang pertama kali digunakan oleh Nabi untuk berperang di awal-awal. Karena dia kencang. Ya. Wa farasun akharu, ya, kuda beliau yang lainnya namanya Al-Murtajiz. Nah, inilah kuda yang beliau beli dari orang Arab. Orang Arab Badui maksudnya. A'rab, kalau disebut A'rab, orang Arab Badui. Alladzi syahida lahu bihi Khuzaimah bin Tsabit. Yang Khuzaimah bin Tsabit bersaksi atasnya. Kenapa mesti ada keterangan seperti ini? Karena Murtajiz ini dibeli oleh orang Arab, apa dibeli oleh Rasul dari Arab Badui. Tapi Arab Baduinya enggak ngaku gitu. Enggak ngaku, enggak saya enggak pernah jual kuda saya itu gitu. Saya enggak pernah jual. Rasul bilang, saya beli. Ya. Saksinya ada, saksinya Huzaimah bin Tsabit. Nah, makanya disebutkan di sini. Yang Huzaimah bin Tsabit bersaksi atasnya karena penjualnya waktu itu enggak ngaku. Ya, enggak ngaku. Mana ada saya jual gitu. Enggak ngaku dia, curang dikit. Nah. Hah? Kenapa? Oh iya, sabahah belum ya? Nah. Biasa itu. Kadang-kadang malamnya pos 1 langsung ke pos 3, lupa gitu. Nah, kuda beliau yang lainnya namanya Sabahah. Sabahah huwallazi sabiqun alai asabaq. Itu kuda yang cepat, maka kuda ini mendahului. Artinya kuda ini enggak ada lawannya, enggak ada tandingannya. Sabahah. Baik, sampai sini tadi ya. Wa qala Sahal bin Sa'ad. Nah. Baik, fadal Syekh Jumakir. Sallallahu alaihi wasallam. Mukawikis. Nah. Faraidu. Wadharib. Dikasih dijual lagi mau mana? Dulu. Ini yang dipakai untuk haji ya. Untuk Nabi yang dipakai untuk haji namanya koswa. Terus? Anaknya di atas mana? Salah-salah di nafkah yang paling Maka ada orang membaikmu, wakil dan punlah salah. Baik. Dari mana tadi? Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah SAW memiliki 3 kuda. Ya. Nah, ini kuda yang pertama namanya Lizaz. Dengan dikasrahkan ya Biza'ain. Ya, Biza'aini. Ya. Lizaz dengan dikasrahkan lam ya dan dengan 2 huruf zai. Ya, Biza'ain 2 huruf zai. Dikasrahkan lam dan ada 2 huruf zai. Lizaz. Ya. Juga ada nama kuda lain-lainnya namanya Dzarif. Dzarib dengan dipatahkan dza. Ya, al-mu'jamah itu maksudnya yang bertitik. Ya, wa kasrir ra dan ra-nya dikasrahkan, Dzarib. Ya. Ah, ada kuda Nabi yang lainnya namanya Luhaif. Bidomil lam dengan lamnya didomahkan wa fathil ha al-muhmalah. Tadi apa muhmalah? Tanpa titik. Wakila bil mu'jamah. Ada yang mengatakan bertitik. Ya, berarti gimana? Lujaif. Kan kalau tanpa titik Luhaif. Haknya. Ada yang mengatakan haknya bertitik. Lujaif. Ada yang mengatakan nama, ada yang mengatakan hah? Ya. Nah, ada yang mengatakan namanya Nahif dengan nun, bukan dengan haklam. Ya. Fa amalizaz, adapun kuda Nabi yang namanya Lizaz, fa ahdahu lahu al-Quwaikis. Al-Quwaikis, Luquwaikis itu yang menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Luhaif itu dihadiahkan oleh Rabi'ah ibn Abi Al-Barra. Ya. Fa asabahu alaihi faraidu. Fa asabahu alaihi faraid. Apa sebentar? Oh iya, faraidu ya, maqul sani. Maka Nabi SAW membalasnya dengan ya faraid. Faraid di sini apa maknanya? Ya. Bukan, maknanya unta. Ya, bukan maknanya ya bukan maknanya warisan, bukan jamak dari faridah. Nah, kewajiban bukan. Ya, tapi Nabi membalas dengan faraid. Untanya Nabi faraid. Nah. Kemudian tadi kuda Nabi yang namanya Dzarib itu dihadiahkan oleh Farwah bin Amr Al-Juzami. Wa kana lahu farasun yuqalu lahu Al-Ward. Nabi punya unta yang lainnya namanya Ward, kuda yang lainnya namanya Ward, itu dihadiahkan oleh Tamim Ad-Dari. Kemudian Nabi menghibahkan kepada Umar. Kemudian Umar menghibahkan kepada seseorang dan Umar mendapati ternyata kuda tersebut sudah dijual. Umar ngelihat orang tersebut lagi apa? Ngelihat ternyata dijual kuda tersebut. Padahal dari Nabi ya. Dijual. Umar ngasih itu Nabi dikasih apa? Umar memberikan pada Umar, Nabi memberikan pada Umar, Umar memberikan pada orang, orang malah ngejual. Padahal pernah bekas Nabi bekas Umar ya. Ya Allah. Hah? Nggak tahu. Kalau di Indonesia jangankan kuda di bekas dipakai Nabi, kerbau nggak jelas asal usulnya aja bisa jadi togut. Ya. Ya. Bahkan keturunannya itu yang sekarang itu keturunan ke-16 dari Kebo Slamet itu. keturunan ke-16 ya, dari Kiai Slamet itu. Ya, kan biasa begitu musyrikin di India begitu kan begitu. Di India orang Hindu togotnya adalah sapi. Sapi dipertuhankan sapi. Nah, ya. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam baglah. Baglatuhu. Namanya duldul. Baglah itu himar betina. Ya. Atau bigol betina ya. Ya, bigol. Bagol itu kan itu perkawinan kuda dan himar. Bagol. Nah, betinanya namanya baglah. Bagol itu perkawinan hasil perkawinan kuda dan himar. Nah, namanya duldul. Duldul. Dengan didomahkan dua dal. Dan dua dal tersebut muhmalatain. Apa tadi muhmalatain? Enggak ada titik. Yarkabuha fil asfar, yang dikendarai oleh Nabi dalam berbagai safar beliau. Ya. Kemudian wa'ashat ba'dahu. Ini bagol ini masih hidup sepeninggal Nabi alaihissalam. Hatta kaburat, sampai bagol itu tua bangka. Sudah tua. Wa dhahabat asnanuha, daripada ompong giginya. Ya, daripada ompong. Wa kana yajussu laha asy'ira. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menumbuk ya jussu, lihat di footnote. Ya. Dibaca situ footnote Parwanto. Itu biasa menggiling. Ya, Nabi sallallahu biasa menggiling gandum untuk diberikan kepada si duldul tadi. Ya, buat dimakan sama si duldul. Nabi yang langsung menggiling gandumnya. Nah, si duldul ini matat bi Yanbu'. Mati di kota Yanbu'. Bi Yanbu'ah, ghairu munsharif. Ya. Karena ada wazan fi'il, alamiah dan wazan fi'il. Nah, itu di putnot dibaca Marwanto. Muldan. Sumiyat, masa sama itu? Hah? Ya Nabi, ya. Likas roti ya Nabi iha. Al-ma'rufatu al-yawma sahilil bahri al-ahmari mamlakati al-arabiyyati harasahullah. Naam. Yanbu, ya, penulis kitab Mu'jam Buldan berkata dinamakan demikian kenapa? Karena banyaknya ya Nabi iha. Ya Nabi itu mata air. Dan uyuniha ini sama mata air juga karena banyak mata air situ. Ada namun saya nyatakan dia adalah sebuah kota yang ma'rufa yang terkenal hari ini di tepi Laut Merah. Di negara kerajaan Saudi Arabia yang semoga Allah menjaganya. Ya. Baik. Warwina, dan diriwayatkan kepada kami dalam tarikh Dimaskus, Dimask itu Damaskus ya. Ya, min turukin, dari berbagai jalan bahwasanya si duldul tadi annaha baqiyat hatta qatala 'alaiha Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fi khilafatihi al-Khawarijah. Sampai Ali bin Abi Thalib itu memerangi Khawarij pada masa kekhalifahan beliau, Ali bin Abi Thalib menaiki si Duldul ini. Ya. Kan apa, dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam naqatuhu al-adba. Nabi juga memiliki naqah, kuda, apa namanya, unta. Ya. Namanya Adba. Ya, namanya Adba. Disebut apa nama namanya Adba, di, ada yang mengatakan juga namanya Jaz'a. Ada juga anak lagi namanya Koswa. Demikianlah diriwayatkan dari kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa nama-nama tersebut sebenarnya nama tiga nama tadi untuk satu onta. Ya. Untuk satu onta. Wa kadza qalahu ghairu. Demikian pula yang dikatakan oleh selainnya. Ya. Wakila hunna sarasun. Ada yang mengatakan, oh enggak, tiga itu ya untuk tiga onta. Ya. Jadi adba sendiri, jaz'a sendiri, koswa sendiri. Ya, itu di footnote merontok. Latus baku. Kullama sabakuha. Kuhudin ishtadda dhalika wa syaqqa alaihim sallallahu alaihi wasallam ala yarfa'a illa wa do'ahu. Baik, nah siapa kuda tadi itu namanya yang tiga itu ya, jaz'a, qaswa, adba ya, di sini kita lihat kata pentahqiq wa kanat la tusbaqu lama sabaquha. Ini unta ini enggak mampu didahului ya, setiap kali para sahabat berupaya untuk ngebalap mendahuluinya. Walam masa bakoha Arabi, maka tatkala ada seorang Arab Badu yang mampu mendahului unta Nabi ini, ya, ala kuudin berusaha dia ngebalap, istadza dzalika ala sahabah, wasyaqqa alaihim. Ya, para sahabat merasa berat gitu ya. Hal ini merasa peristiwa ini merasa berat bagi sahabat. Maka Nabi SAW bersabda, inna haqqan ala Allah, sesungguhnya hak atas Allah, alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ah. Tidaklah Allah meninggikan sesuatu di dunia, dari dunia ini, melainkan Allah pasti akan merendahkan juga. Merendahkannya juga. Hadis riwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Ya. Wa kana lahu himarun, dan Nabi punya keledai namanya Ufair dengan didomahkan ain yang muhmalah tanpa titik dan dikatakan fa. Ini udah dibaca belum? Belum ya. Ya, tafadhal. Ya, Syekh Marwanto, tafadhal. Ufairun. Al-Qadi Iyadun wa taghlidhi mata Ufairun. Sebentar. Itu munadi enggak bisa. Wa kana lahu himarun. Ini udah. Wa kana lahu Wa kana lahu fi waqtin isruna fi liqhat. Ya. Isruna liqhatan. Tamyiz. Wa mi'atu. Wa salasatu armahin. Asyabin. Zulfiqar. Nah, kalau bahasa kita Zulfiqar. Dulu Bang Roma itu jadi Zulfiqar. Ya, masih ingat Bapak Yusuf? Zulfiqar, Bang Roma. Hah? Lupa Bapak Yusuf. Lanjut. Mudiran. Hah? Itu apa namanya, perisai, tarosun. Bukan tarosun, tursun, tursun. Ya, tameng, tameng. Wa khatamun. Apa? Susah itu nyebutnya ya. Nama ayat marwata. Cincin terus wa qadhun ghalizun khashabin. Apa? Bukan qadhun, qadhun celaan apa? Qadahun. Warayatu sauda, bendera hitam. Bendera hitam. Murabba'ah. Namiratin. Waliwa'u abiyat. Waruwiya. Sauda. Aswatu. Aswadu. Gak kelihatan. Terus. Tuh, kok cuma akhir bukunya kecil sih? Kalau cetakan yang ini, kalau mau ngeliat ujungnya mesti diginin dulu. Gak kelihatan. Terus? Sallallahu alaihi wasallam. Wasiyarahu. Ghairu munhasaratin wala yumkinu istiqsa'uha siyama fi hadha al-kitabi al-mawdu'i bil-isharati ila ubadi min uyuni al-asma'i wa ma yata'allaqu biha wa qila dhakartuhu tanbihun ala ma sarabtu wa li anna maqsudi maksudi ya jauh dah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari mana tadi itu bacanya ya? Wa kana lahu himarun, itu ya. Beliau memiliki keledai yang namanya Ufair. Ya, dengan didomahkan ain yang tanpa titik, dengan difatahkan fa. Ini disebutkan oleh Qadi Iyad dengan dua huruf ghain apa? Dengan goin, bukan dengan ufair, tapi gufair. Ya. Bil mu'jamah yang bertitik. Kalau qadi bin iyad. Wattafaqu ala taghlitihi fi dhalik. Namun para ulama bersepakat akan kekeliruan dari qadi bin iyad akan hal ini. Yang benar tanpa titik. Ya. Mata ufairun fi hajjatul wada. Ufair mati ketika di hajjatul wada. Makanya di hajjatul wada Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan koswa. Mantaknya koswa namanya. Wa kana lahu fi waqtin 20 likhatan. Ya. Dan di satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki 20 ontak perah. Ya. Memiliki 20 ontak perah. Itu ada footnote-nya, tapi nomornya mana ya? Mana nomornya? Hah? Mana? Hah? Waduh. Oh. Iya. Isruna naqah hulub. Ontak susu halib itu. Ontak perah. Baik. Dan Nabi SAW juga pernah memiliki 100 ekor unta. Ya. 100 ekor kambing. Nabi pernah memiliki kambing yang banyak, beliau bagi-bagikan ke orang lain ya. Di perang Hunain ya. Dan Nabi juga memiliki 3 armah, 3 busur dan 3 akwas, 3 tombak. Dan 6 asyaf, 6 pedang, sayf. Di antara pedang-pedang Nabi adalah Zulfikar. Ya. Ya, yang tanaffalahu yauma Badrin. Yang pedang itu retak pada perang Badar. Wa huwa alladhi ra'a fihi ar-ru'ya yauma Uhudin. Ya, dan pedang inilah yang beliau melihat dalam mimpi saat perang Uhud. Ya. Lihat itu keterangan. Ya. Yang lihat di situ keterangan haitsu ra'a sallallahu alaihi wasallam annahu hazza as-sayf. Ya. Fan qata'a sadruh. Itulah yang Nabi SAW ya, fa awwaluhu bi qatli ashabihi fi Uhudin. Itu yang Nabi SAW melihat dalam yang bermimpi bahwa beliau ya mengayunkan pedang, mengayun-ayunkan pedang hazza saifa ya, fan khata asadruhu ya, dan dada beliau in khata terputus. Ini mimpi kalah gitu kan, di perang Uhud kan kalah ya, fa awwalahu ya biqatli ashabihi, maka beliau mentakwilkannya, mentafsirkan mimpi tersebut dengan terbunuhnya para sahabat beliau di perang Uhud ya. Nah ini perang pedang apa namanya ini Zulfikar ya. Dan Nabi punya dua dir'an, dua baju perang. Dan Nabi punya tursun, satu perisai. Khotamun, satu cincin. Qadahun ghalizun. Ya. Dan Nabi juga punya apa namanya? Qadah ghaliz. Dia kayak cangkir ya, bejana yang keras. Ya, yang terbuat dari khosyab, dari kayu. Waroyatun, dan Nabi juga punya royah, panji atau apa namanya? Bendera, panji lah ya. Saudau, panji hitam. Ya, murabba'ah. Ya. Bersegi empat. Ya, min namiratin. Yang terbuat dari kain bercorak. Waliwa, dan Nabi punya liwa, bendera abyad, putih. Ada yang mengatakan bendera warnanya hitam. Ya, bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, nah bendera itu sekarang terlarang ya. Nah, terlarang. Kita pakai bendera itu langsung kena cap ISIS lah. Nah, pinter ya, ISISnya dulu digoreng. Nah, HTI. Ya. Dan keadaan dan sirah Rasulullah SAW, wa ma akramahullahu ta'ala bihi, dan apa yang Allah anugerahkan kepada beliau, wa ma adafahu alal alamin min asari, dan apa yang Allah limpahkan, karuniakan kepada semesta alam ini berupa peninggalan-peninggalan atau jejak-jejak Rasulullah SAW, itu ghairu munhasara, tidak terbatas. Wala yumkinu iqtisauha, dan tidak mungkin untuk disebut satu persatu. Ya, satu-satu enggak bisa. Wala siyama fil kitabi fi hadzal kitab. Jadi enggak mungkin kata Imam Nawawi bagaimana kondisi sirah Rasulullah SAW itu disebut lengkap plak plak plak, itu enggak mungkin. Terlebih lagi di buku ini kata Imam Nawawi. Di buku sirah yang beliau tulis ini ya, Tahdzib Sirah. Namanya juga Tahdzib. Ya. Udah ringkes. Kan aslinya ini buku saku. Ya. Buku saku. Saya lihat di Al-Wadi dijual buku ini. Cuman ketika waktu itu Abu Aqilah udah motokopi. Dan saya lebih senang yang gini, gede tulisannya. Yang saku, aduh. Aslinya kecil. Ya, buku saku. Di Al-Wadi ada. Enggak, lebih kecil lagi. Ya. Kalau kayak gini, demenan kayak gini ada daripada asli yang saku. Ini kan tulisannya gede-gede. Ya. Terutama di buku La siapa fi hadzal kitab. Apalagi di buku ini kata Imam Nawawi. Ya. Al-maudu'i lil isyarati ila nubadzin min uyunil asma'i wa ma yata'allaqu bihi. Ya. Yang buku ini itu al-maudhu yang disusun diperuntukkan ya lil isyarah, untuk memberikan isyarat ya kepada nubat ya, sekelumit min uyunil asma ila nubat min uyunil asma wa ma yata'allaqu bihi, dari nama-nama tokoh dan yang berkaitan dengannya, nama-nama tokoh sahabat, nama-nama kuda nabi tadi, nama-nama istri nabi, nama-nama anak nabi, gitu kan, nama ibu persusuan nabi. Wa fi ma dzakartuhu tanbihun ala ma taraktuhu, dan apa yang saya sebutkan di sini itu berisikan juga tentang apa yang taraktuhu, apa yang saya tidak sebutkan, apa yang saya tinggalkan. Li'anna maksudi, karena maksud saya di sini, ini jangan dibaca maksudia ya. Ya maksudi aja. Ini ya mutakalim. Boleh maksudia, boleh. Antum cukupnya baca maksudi. Karena maksud saya di sini tasriful kitab. Maksud saya dengan di sini tujuannya untuk memuliakan kitab ini. Ya, bi tasdiri ba'di ahwalihi ahwali Rasulullah SAW bi awwalihi. Ya, dengan mengemukakan sebagian dari kondisi ihwal ahwal Rasulullah SAW di awal buku ini. Waqad hasala dzalika walillahil hamdu, dan telah tercapai hal tersebut walillah. Cukup sampai sini ya. Tanggung ini. Tanggung sebelum masuk ke pasal berikutnya. Ya. Ya, tanggung. Ini belum dibaca ya. Coba yang baca yang lain, gantian. Ya. Tafadhal. Siapa yang mau baca? Ya. Pakai apa? Ya. Tafadhal Pak Yusuf tadi. La yusharraf. Yusharrafu. Kitabun. Sallallahu alaihi wasallam. wal habibi. Wal habibil mustabi. Mujtaba. Khairatil alami wa khatamin nabiyyina imamil muttaqina wa sayyidil mursalin hadiyil ummati. Hadil ummah. Hadil ummati wa nabiyir wa nabiyir rahmati. Sallallahu alaihi wasallam. Wa zadahu fadlan wa sarfan ladaihi. Wa kaifa la yusharrafu? Gimana ceritanya atau bagaimana mungkin bagaimana mungkin sebuah kitab kitabun suddira bi ahwali lirrasul ya suddira bi ahwali rasuli sallallahu al mustafa, sebuah kitab yang diawali oleh menceritakan ahwal ihwal kondisi Rasul sallallahu al mustafa dan habib. Ya, Rasul itu sebenarnya enaknya bukan Habib ya, Khalil. Karena Rasul yang menyebutkan bahwa beliau adalah Khalil. Ya, ittakhadallahu Ibrahim Khalila, kama takhadani Khalila. Ya. Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Khalil itu derajat khullah, itu lebih tinggi daripada derajat Habib. Ya. Nah, kayak Rasul nih, Khalilnya adalah Allah. Rasul enggak punya Khalil lagi. Ya. Tapi kalau Habibah bisa banyak. Habibah bisa 1 2 3 4 gitu. Ya, kalau Pak Yusuf menganggap istrinya Khalilah mungkin, makanya enggak ada lagi. Hah? Habibah, bukan Khalilah ya. Nah, Habibah. Nah, kalau Habibah bisa ada bisa banyak. Kalau Mas Bambang mungkin. Nah, karena kalau Rasul sudah Khalil satu udah. Makanya kata Nabi, "Lau kuntu ana ittakhattu Khalila la takhattu Abu Bakrin Khalila." Seandainya aku menjadikan ada orang lain yang sebagai Khalilku, maka aku akan jadikan Abu Bakar. Tapi karena enggak boleh. Khalil itu cuma satu aja. Rasul Khalilnya cuma satu, Allah. Ya. Allah. Nah, kalau Allah berhak menjadikan hamba-hambanya sebagai Khalil, Ibrahim dan dua aja, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Ibrahim Khalilnya ya Allah, Rasul Khalilnya Allah aja. Enggak yang lain. Seandainya boleh Abu Bakar. Tapi enggak boleh kalau makhluk ke Allah. Ya. Nah, Mas Bambang, istrinya Habibah apa Khalilah? Habibah. Nah, kalau Habibah itu boleh nambah gitu. Hah? Kalau Habibah bisa nambah Mas Bambang, tapi kalau Khalil enggak boleh lagi udah. Enggak boleh. Ya. Kalau Mas Bambang tampaknya ya gitulah. Iya. Nah, Habil Mustafa, Mustafa itu terpilih ya. Khairatul alam. Manusia terbaik di alam ini. Khatami nabiin, penutup para nabi. Imam orang yang bertakwa. Sayyidil mursalin, penghulu para rasul. Hadil ummah, penunjuk umat ini. Nabi rahman, nabi yang membawa rahmat. Ya, wazadahu fadlan wa syarafan ladaihi. Ya. Semua ini semakin menambah kelebihan. Ya, dan kemuliaan di apa namanya buku ini, walillahilhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, berarti nanti kita masuk ke pasal berikutnya. Ini pasal penting ini. Faslun fi khosa'isir rasul fil ahkami wa ghairiha. Pasal tentang kekhususan Rasulullah SAW dalam hukum dan yang lainnya. Nah, ini pasal ini. Berikutnya nanti Sabtu depan insyaallah.